Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم. شرح كتاب لنجدكم pembahasan dari kitab شرح أصول السنة. Terakhir kita bahas tentang keimanan terhadap syafaat di hari kiamat. Telah dijelaskan macam-macam syafaat di hari kiamat. Nanti ada syafaat yang manfiyah, ada syafaat yang musbatah, ada syafaat yang dinafikan, ada juga syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang dinafikan yaitu syafaat kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir. Adapun syafaat yang ditetapkan, ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya khusus bagi Nabi SAW, di antara yang syafa'atul uzma, syafa'at kepada ahlu jannah untuk masuk ke dalam jannah, dan juga syafa'at kepada pamannya Abu Talib untuk meringankan adab. Nah, ini di antaranya. Ada juga syafa'at yang sifatnya umum. Nah, syafa'at yang sifatnya umum bukan hanya diberikan oleh Rasul, akan tetapi yang lainnya pun bisa memberikannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seperti para suhada, para salihin, atau anak kepada kedua orang tuanya, para malaikat, dan yang lainnya. Nah, maka kita tahu bahwa syafaat yang musbatah ini ada syaratnya. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridha kepada yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ridha melainkan kepada ahli tauhid. Nah, mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapat syafaat. Dan ada amalan-amalan yang mana merupakan sebab mendapatkan syafaat. Di antaranya membaca doa setelah adzan. Ini di antara sebab mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga qiraatul Quran. Al-Quran memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Qiraatul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran semuanya datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Dan banyak amalan-amalan yang lainnya yang merupakan sebab mendapatkan syafaat. Ada pada dunia syafaat ini bisa berkaitan dengan harta, bisa berkaitan dengan diri, nah, kedudukan, dan semisalnya. Begitu juga di dunia, ada syafaat yang sifatnya hasanah, baik. Ada juga syafaat yang sifatnya sayyi'ah. Baik. Masuk pembahasan yang berikutnya tentang hurujud dajjal. Hurujud dajjal. Keluarnya dajjal. Qal Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wal iman anna al-masih ad-dajjal kharij. Beriman bahwasanya al-masih ad-dajjal kharij, akan keluar. Maktubun baina ainaihi kafirun, tertulis di antara kedua matanya kafir. wal ahadits allati ja'at fihi wal imanu bi anna dzalika kain, dan beriman terhadap hadis-hadis yang datang dalam permasalahan Dajjal, dan wajib beriman bahwasanya itu semuanya akan terjadi. Ya. Bahkan di antara asratus sa'ah, di antara ciri hari kiamat, yaitu hurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Qala Syekh Rabi hafizallahu ta'ala, وهذا جاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة وصلت إلى درجة التواتر. Dalam masalah ini datang padanya hadis-hadis yang sahih yang banyak sampai kepada derajat mutawatir. Nah, sampai derajat tawatir, ya, banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keluarnya Dajjal. Fi huruj Dajjal, tentang keluarnya Dajjal. Wa fi nujulil Masih ahadits katsirah, tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, begitu juga hadis-hadis yang banyak. Nah, banyak hadis-hadis yang banyak, bahkan sampai derajat mutawatir tentang keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Wa minha ma taqulunahu fi salatikum fi kulli yawm. Di antaranya apa yang kalian ucapkan dalam salat kalian setiap hari. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Di antara doa yang kita ucapkan dalam tasyahud kita. Nah, walaupun khilaf di antara ulama tentang hukumnya. Sebagian mengatakan wajib mengucapkan doa ini. Sebagian menyatakan sunnah. Ya. Wallahu a'lam, pendapat yang rajih menyatakan sunnah. Dikarenakan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan setelah tasyahud, maka berdoalah dengan doa yang engkau inginkan, yang menakjubkanmu. Nah, sehingga tidak mesti dengan doa ini, tapi dianjurkan dengan doa ini, dikarenakan ini merupakan yang dihasung oleh Nabi SAW dalam setiap solatnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Ini pun dalil yang menunjukkan tentang adanya adab kubur. Wa min adzabin nar, dari adab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejahatan, kejelekan fitnah masihid dajjal. Berlindung dari empat perkara. Dari adab kubur, dari adab nar, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah masihid dajjal. Nah, ini yang dianjurkan untuk senantiasa kita berdoa dalam salat-salat kita, berlindung dari empat perkara ini. Ba'dun nas yunkiru huruja dajjal mal'asa fi syadid wa yakulun nata'awwalu ta'wilat. Sebagai manusia mengingkari tentang keluarnya Dajjal. Sangat disayangkan sekali mereka mengatakan kami menta'wil dengan beberapa takwilan-takwilan, ya, kata mereka. Ketika kita sebutkan bagaimana dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan turunnya Dajjal, kata mereka, kami takwil maknanya. Itu bukan Dajjal sebenarnya. Wa min aghrabi ta'wilat anna unasan fi hadzal asri yaquluna inna ad-dajjal laisa sahsan wala Isa sahsan. Dan di antara takwil-takwil yang paling aneh. Nah. Takwil ini menyimpangkan dari makna-makna yang sebenarnya. Menyelewengkan makna yang sebenarnya takwil. Nah. Walaupun kadang-kadang istilah takwil ini digunakan untuk tafsir, ya. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah anak ini kepada agama dan ajarkanlah takwil atau tafsir. Nah, adapun yang disebutkan oleh ahli bid'ah, ketika mereka menyebutkan takwil, takwil bukanlah tafsir yang sebenarnya, tapi mereka memalingkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Nah, takwil yang mereka lakukan. Ya. Di antara takwil yang paling aneh, bahwasanya manusia pada zaman sekarang ini ada yang mengatakan bahwasanya Dajjal bukanlah seseorang. Nabi Isa pun bukanlah seseorang. Ya. Wa innama huwa tijahu ruhi wa tijahu madi. Akan tapi Nabi Isa ataupun Dajjal ini merupakan ibarat dari kecenderungan rohi yang sifatnya spiritual dan juga kecenderungan sifatnya madi materi. Nah, fatijahul madi atlaqo ala dajjal. Cenderungan kepada materi yang dimutlakan kepada dajjal. Wa itijahul rohi atlaqo alaihi Isa. Dan kecenderungan kepada spiritual ini dimutlakan kepadanya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ya. Tentu ini merupakan takwil yang batil. Ketika menyatakan Nabi Isa itu enggak ada wujudnya. Nah, di akhir zaman itu enggak ada Nabi Isa turun dari langit. Tapi ini merupakan ibarat dari kecenderungan kepada spiritual. Nah, roh. Apakah dengan roh? Nah, adapun Dajjal, enggak ada wujudnya kata mereka. Nah, ini hanya ibarat ya tentang kecenderungan kepada materi disebut dengan dajjal. Ini bahas ya. Dikarenakan wal ahadits mutawatiratun fi huruji dajjal wa fi nujuli Isa alaihi salatu wassalam kama sayati. Hadis-hadis sangat banyak mutawatir tentang keluarnya dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagaimana akan datang kita sebutkan nanti. Nah, hadis yang masyhur ya tentang sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu yang beliau menceritakan tentang kisah. Nah, ketika dia bertemu dengan Dajjal dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan disebutkan ketika Tamim Ad-Dari yang sebelumnya Nasrani. Nah, bersama dengan teman-temannya tersesat di lautan. Nah, kurang lebih sebulan terombang-ambing di lautan, ya, sampai dia mendarat di suatu pulau. Nah, ketika mereka turun dari pulau tersebut ke pulau tersebut, bertemu dengan suatu hewan yang disebut dengan apa? Jasasah, ya. Hewan ini lebat sekali bulunya. Nggak diketahui mana yang bagian depan, mana yang di bagian belakang. Nah, ditanya hewan tersebut. Ya, dan dia menjawab jasasah. Ya, pengintai namanya jasasah. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala hewan tersebut bisa bicara. Ya. Sehingga ditunjukkan oleh hewan tersebut kepada suatu tempat yang di sana ada dajjal. Nah, sampai Tamim Ad-Dari dan juga orang-orang bersamanya bertemu dengan dajjal. Sebutkan sifat-sifatnya. Nah, sifat yang tubuhnya pendek tapi besar. Nah, kemudian bagaimana matanya pecak sebelah. Ya, kemudian juga sifat-sifat yang lainnya disebutkan oleh Tamim Ad-Dari sesuai dengan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dia itu bertanya tentang pohon kurma. Nah, bertanya tentang sungai. Nah, kemudian bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang ma'ruf yang panjang ya tentang kisah perjalanan Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal. Baik. Jasad Dajjal ini merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, dan keadaannya masih terbelenggu ketika itu. Ketika Tamim Az-Zahri menjumpainya, terbelenggu. Ya. Tidak bisa keluar. Dan ketika akhir zaman nanti, keluarlah Dajjal dari tempatnya dan menyebarkan fitnah. Sehingga banyak di antara manusia yang tertipu dengan fitnah Ad-Dajjal. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghasung kepada kaum muslimin untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Masih Dajjal. Baik. Al-ahadits katsiratun. Hadis-hadis tentang Dajjal ini banyak. Minha hadis Ibn Umar wa Anas wa Hudzaifah wa Ibn Mas'ud wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Di antaranya hadis dari sahabat Ibn Umar, hadis Anas Ibn Malik, Hudzaifah Ibn Yaman, Ibn Mas'ud dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Hadi ahadits bi sahih Muslim. Hadis ini ada dalam sahih Muslim. Ya, dalam kitab Al-Fitan dan Asrat As-Sa'ah. Ciri-ciri hari kiamat. Nah. Jadi juga dalam bab penyebutan Dajjal dan sifat-sifatnya. Ya. Hadis Ibn Umar, hadis Anas, hadis Hudzaifah, hadis Abu Hurairah. Banyak menyebutkan tentang sifat-sifat Dajjal. Fi huruji Dajjal, tentang keluarnya Dajjal. Wa anna kulla nabiyyin habara min hada dajjal. Sesungguhnya setiap nabi memperingatkan dari dajjal ini. Nah. Barakallahu fikum. Setiap nabi memperingatkan tentang fitnah dajjal. Wa hadara minhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nabi kita Nabi Muhammad SAW memperingatkan dari fitnah Masih Dajjal. Inni undzirukum sa aqulu lakum shay'an ma qalahu ahadun qabli. Innahu a'warul a'inil yumna. Sesungguhnya aku peringatkan kalian tentang Dajjal. Aku akan mengatakan kepada kalian suatu perkara yang tidak diucapkan oleh seorang pun sebelumku. Innahu a'warul a'inil yumna. Sesungguhnya Dajjal itu a'war. Ya. Pecak mata kanannya. Nah, ini Dajjal. Jadi, Dajjal itu memiliki dua mata. Tapi yang satunya lagi pecah. Ya. Sebenarnya mengatakan Dajjal itu matanya satu. Di sini, tengah-tengah. Ya. Yang menyebar di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nah, matanya satu tengah-tengah ini. Padahal kalau kita lihat saja tadi, ada dua matanya. Tapi yang satunya itu buta, nggak melihat. Pecah. Nah, innahu a'war al-ain al-yumna. Nah. Jadi yang kanannya itu pecah. Bukan menonjol di tengah-tengah satu. Nah. Orang Yahudi apa? Itu ya. Kata orang Yahudi satu tengah. Nah. Dua matanya, tapi yang satunya pecah matanya. Dan tertuliskan di antara kedua matanya kafir. Nah, kafaro atau kafir. Yang bisa dibaca oleh setiap muslimin. Wa yahruju mahu jannah wa mahu nar. Wa yukhriju mahu jannah wa mahu nar. Ya. Keluar bersama Dajjal itu mengeluarkan ada jannah wa mahu nar. Nah, surga dan neraka. Nah. Nahrun min nar wa nahrun min jannah. Ya. Ada nahrun, sungai dari api dan sungai dari jannah. Fima yabdulinas, yang nampak pada manusia. Tertipu manusia. Walwaki anna nahra jannah nar. Pada sebenarnya, bahwasanya sungai jannah yang terlihat oleh manusia itu sebenarnya adalah api. Ya. Wa nahrun nar jannah. Sementara sungai yang apa, sungai api itu sebenarnya adalah jannah. Jangan tertipu. Ya. Ketika bersama Dajjal itu tadi, seakan-akan ada sungai dari jannah dan sungai dari neraka. Nah, maka disebutkan Nabi SAW sebenarnya yang dianggap neraka itu adalah surga. Yang dianggap surga itu adalah neraka sebenarnya. Fa'ama Rasul alaihi salatu wasalam idza ra'al mu'min an-nahra alladhi yatara'a lin-nasi annahu narun ay yasriba minhu yata'ta'u ra'sahu wa yaghmidu 'ainayhi wa yasrubu minhu. Nah. Maka Rasul SAW memerintahkan apabila seorang mukmin melihat sungai yang manusia memandangnya seakan-akan api, nah, dibuat talbis, ya, ditipu daya. Sungai terlihat oleh manusia adalah api. Nah, jadi seorang mukmin melihat demikian, maka dia minum. Nah, dari sungai yang terlihat oleh manusia itu api. Ya. Ya tata'u ra'sahu, menenggelamkan kepalanya atau membungkukkan, menekukkan kepalanya, wa yaghmidu 'ainayhi, memejamkan kedua matanya dan meminum darinya. Fa innahu ma'un barid, sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Ya, yang terlihat oleh manusia itu api, sebenarnya itu adalah air yang dingin. Wal jannah allati tara'a lin-nasi hiya nar wa iyad billah. Ya. Dan surga yang terlihat oleh manusia itu adalah api. Wa iyad billah. Ini fitnah yang sangat besar. Nah, surga terlihatnya api, neraka sementara, ya. Neraka atau api terlihatnya adalah sungai. Nah, yang kaum mukminin hendaknya bertolak belakang dengan apa yang dilihatnya. Yang dilihatnya itu adalah api, maka hendaklah dia minumnya. Nah, dikatakan sebenarnya itu adalah sungai. Nah, air yang dingin. Qala sallallahu alaihi wasallam, "La ana la a'lamu bima ma'ad dajjal minhu." Dia mengatakan, "Sungguh aku lebih mengetahui terhadap apa yang bersama Dajjal." Para Rasul ya'lam aksar minad Dajjal. Nabi SAW mengetahui lebih banyak tentang Dajjal. Pad Dajjal la ya'lamu anna hada nahrun minan nar. Wa hada nahrun minal jannah wa iyadu billah. Dajjal dia mengetahui bahwasanya ini adalah sungai dari api. Dan ini sungai dari jannah wa iyadu billah. Walakin Rasul yukhbiruna bihadil haqa'ik hadihi min mu'jizatihi. Akan tapi Rasul alaihissalam mengkhabarkan kepada kami tentang hakikat yang sebenarnya ini. Dan ini termasuk mu'jizat Nabi SAW. Ya. Bahwasanya terlihatnya api, sebenarnya itu air yang dingin. Ya. Sebaliknya, yang terlihatnya itu sungai, itu adalah api. Nah. Wahada min sidqi nubuwwatihi, dan ini antara kebenaran kenabian Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Seperti dalam suatu hadis, Dajjal itu dia menjelajah dunia. Nah, dan setiap negeri yang dia lewati, dia berikan fitnah. Ya. Fitnah sehingga banyak orang-orang yang mengikuti Dajjal. Kecuali dua negeri yang dia tidak memasukinya. Negeri Mekah dan negeri Madinah. Dikarenakan pada setiap lorong-lorong kota Mekah dan Madinah, nah, di sana ada para malaikat yang menghunuskan pedangnya. Sehingga Dajjal tidak bisa memasukinya. Sehingga dia di luar Madinah. Ya, di luar Madinah. Nah, dan ketika itu, ya, ada suatu getaran. Sehingga orang-orang yang munafik atau orang-orang yang kafir yang berada di Madinah keluar Madinah. Bergabung bersama Dajjal. Nah, sehingga Madinah atau Mekah ketika itu terbersihkan dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, hingga turun Nabi Isa AS kemudian membunuh Dajjal. Wabil munasabah fi siyaki ahadis Dajjal qalu. Dan munasabah, ya, pertepatan dalam konteks hadis-hadis penyebut tentang Dajjal, mereka mengatakan, Ar-Rasul dakara Dajjal fahuffadha fihi wa raffaha. Nah, Nabi SAW menyebutkan tentang Dajjal, belum merendahkan dan meninggikannya. Kata hadatsan nasu fi hadza wa nahamaku fihi. Maka manusia pun berbicara, berbincang-bincang tentang masalah ini dan mereka semangat sekali bersungguh-sungguh untuk mengetahui tentang Dajjal. Summa qala Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian mereka berkata kepada Rasul sallam, annaka takallamta 'ala Dajjal wa hafatta fihi wa rafa'ta wa kada wa kada. Wa Rasul, sungguhnya engkau berbicara tentang Dajjal, engkau merendahkan dan mengangkat bicara, meninggikan bicara dan begini begitu. Nah, qala wa Dajjal akhwafani 'alaikum. Selain Dajjal yang paling aku khawatirkan kepada kalian. Li'anna Dajjal maktubun ala jabhati kafir. Kafara. Yakra'uhul mu'min alladhi yaktubu walladhi la yaktub. Nah. Sesungguhnya Dajjal tertulis pada kening ya. Nah. Kafir. Kafara. Yang bisa dibaca oleh seorang mukmin, baik yang dia bisa menulis ataupun yang tidak bisa menulis. Ya. Sehingga diketahui oleh seorang mukmin, ini Dajjal. Ya. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada orang yang berani. Nah, datang kepada Dajjal. Engkau adalah Dajjal. Ya. Engkau adalah Dajjal. Nah, dikatakan diketahui, hadisan kafir di antara kedua matanya. Nah, sampai orang ini dibunuh, kemudian dihidupkan lagi oleh Dajjal. Ya. Dalam bentuk tipuan kepada manusia yang ada bersama Dajjal. Baik. Yang jelas, Dajjal itu diketahui oleh kaum mukminin. Dikarenakan ada ciri-cirinya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan di antaranya tadi, nah, selain matanya pecak sebelah, rambutnya keriting, nah, badannya itu warnanya merah, ya. Kemudian juga pendek tapi besar, ya. Kemudian disebutkan juga tadi asisan kafaro, nah, dan diketahui oleh kaum muslimin pada jidatnya ini asisan kafaro, diketahui oleh kaum muslimin baik mukmin yang bisa membaca ataupun yang tidak bisa membaca, mukmin yang menulis ataupun yang tidak bisa menulis. Nah, ayatun wadihah bi annahu kafir. Tanda yang sangat jelas bahwasanya dia adalah kafir. Ya. Bikhilafil ladhi yalbisu libasan islamiyan. Berbeda dengan orang yang memakai pakaian Islam. Wa bismil Islam dan dengan nama Islam. Ini lebih bahaya lagi. Dia akan samar. Nah, dia memakai pakaian Islam. Mengatasnamakan Islam. Ternyata dia menyeru kepada kafirah. Ya. Ini sangat berbahaya lagi. Dari fitnah masih Dajjal, dikatakan Dajjal ma'ruf, diketahui kaum mukminin mengetahuinya. Jelas. Itu adalah Dajjal. Ya, kafir. Berbahaya. Nah, berbeda dengan orang yang dia memakai pakaian Islam, mengatasnamakan Islam, wa yahmilu syi'aran islamiyan, membawa syiar-syiar Islam, akan dari dia membuat talbis. Kerancuan-kerancuan dalam agama. Hada yaduru aksar. Maka ini lebih bermudarat. Nah. Sehingga Nabi mengatakan. Gwairu Dajjal akhwafani alaikum. Selain Dajjal yang aku paling khawatirkan kepada kalian. Kenapa tadi? Dikatakan Dajjal jelas. Kafir. Mukmin mengetahuinya. Sehingga menjauhinya. Nah. Adapun orang-orang yang tadi. Ya. Yang memakai pakaian Islam. Mengatasnamakan Islam. Tapi memberikan kemudaratan terhadap Islam. Ini lebih berbahaya lagi. Ha'ula'il mulabisun wal kaddabun. Mereka adalah orang-orang yang membuat talbisat, kerancuan-kerancuan, dan para pendusta terhadap agama. Hum kasirun. Mereka banyak. Haddarona minhum Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi SAW memperingatkan kita dari mereka. Mereka itu sangat berbahaya. Ya. Saya mengatakan, Gwairu Dajjal akhwafani alaikum. Selain Dajjal yang paling aku khawatirkan kepada kalian. Nah. Yang lainnya mengatakan. Tentang orang yang paling Rasulullah khawatirkan kepada umatnya. Munafikun alimulisan. Seorang munafik yang dia pandai bersilat lidah. Ya. Dulu wajahin. Yang memiliki dua wajah. Kalau bertemu dengan orang mukmin mengatakan demikian-demikian. Tapi ketika bertemu dengan orang-orang kafir yang semisalnya bertolak belakang dengan apa yang mereka katakan kepada kaum mukminin. Nah, ini sangat berbahaya, ya, yang membuat talbis dalam Islam, berpakaian dengan pakaian Islam, mengasnamakan Islam, tapi menyeru kepada kekafiran, kepenyimpangan dan semisalnya. Ini yang banyak manusia tertipu, banyak kaum mukminin tertipu oleh orang-orang semacam ini. Nah, adapun dajjal ma'ruf, diketahui kafir, setiap mukmin bisa membacanya. Nah, bahwasanya dia adalah kafir, jelas sekali, ya. Barakallahu fikum. Pembahasan yang ringkas tentang keluarnya dajjal. Ya. Insyaallah nanti kita huna. Nanti kita lanjutkan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. والله اعلم بالصواب هنا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته